Qala waffaqahullah tarjamatun mujazatun lil muallifi, biografi singkat penulis. Ismuhu wa nasabuhu, namanya dan nasabnya. Huwa, beliau adalah al-imamul hafizu taqiyuddini Abu Muhammadin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi al-Jamma'ili thumma al-Dimashqi al-Salihi al-Hanbali. Itu beliau itu seorang imam hafid, ya, imam hafid. Hafid itu artinya apa? Orang yang menghafal hampir semua hadis Nabi, kecuali yang sedikit saja yang terlewat. Hafid, betul-betul hafid. Taqiyuddin, ini namanya lakob, gelarnya itu Taqiyuddin. Abu Muhammad, Abu Muhammad ini namanya kunya. Abdul Ghani, ah, ini namanya nama, nama asalnya ya. Jadi nama asalnya itu Abdul Ghani, kunyahnya Abu Muhammad, gelarnya Taqiyuddin. Ya. Bin Abdul Wahid, ini ayahnya, bin Ali bin Surur, kakeknya, dan seterusnya. Ya. Al-Maqdisi, nasab kepada Baitul Maqdis yang ada di Palestina, ya, dinasabkan ke sana. Al-Jamma'ili, Jamma'il itu nama desa. Ya. Summa Dimashqi, kemudian dinasabkan juga Ad-Dimashqi, nasab kepada Damaskus. Ya, As-Salihi juga nama tempat. Al-Hanbali ini nama madhab. Jadi beliau daerahnya itu dari Baitul Maqdis, daerah Syam sana. Ya, Damaskus. Dan tepatnya di daerah Jamma'il. Adapun madhabnya Hanbali. Madhabnya dalam fikih itu madhabnya apa? Hanbali. Ini singkat nasabnya itu beliau. Ya, namanya Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi. Mauliduhu, kelahirannya. Wulida bi ini yang benar apa? Jamma'il ini di fathah ini ya. Ini di dhamma. Wulida bi Jamma'il. Beliau dilahirkan di Jamma'il. Nama tempat. Min ardi Nabilis, dari tanah wilayah Nabilis di Palestine. Di Palestine. Ajjalallahu tahriroha, semoga Allah menyegerakan kemerdekaannya. Tahrir itu apa? Kemerdekaannya, yaitu Palestina, karena memang masih dalam cengkramannya siapa? Yahudi. Yang benar Yahudi apa Israel? Hah? Israel. Yang benar Yahudi. Ya. Kenapa? Israel itu nama Nabi. Nabi Ya'qub itu namanya apa? Israel. Ya. Kullu ta'ami kana halal li bani Israel illa ma harama Israel ala nafsi. Sudah dalam Al-Quran, sudah dalam Al-Imran. Semua makanan itu dulunya halal bagi bani Israel, kecuali apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya. Israel yang dimaksud di situ adalah Ya'qub alaihissalam. Paham? Israel itu bahasa mereka, kalau di bahasa Arab kan itu Abdullah. Nama bagus. Ya, nama bagus. Cuma ya begitu liciknya orang Yahudi. Biar celaan itu enggak kena mereka, mereka pakai nama moyangnya ini. Israel, nama moyangnya. Padahal moyang ini Nabi. Ya, sehingga orang ketika membenci mereka, yang dibenci apa? Moyangnya, bukan mereganya. Sehingga diberi koreksi oleh Syekh Jamil Zaini rahimahullah, bahwa yang lebih tepat memanggil mereka itu dengan apa? Yahudi, bukan Israel. Paham? Tapi ya namanya orang ya, kadung emosi, gelap mata sudah. Pokoknya Israel itu, Israel. Nah, sampai ada yang melaknat ya, laknatnya Israel. Israel itu moyangnya mereka itu nabi, nggak ada urusan dengan mereka itu. Ya, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'alun amma kanu yaf'alun. Itu umat yang sudah berlalu, bagi mereka amalan mereka, bagi kalian amalan kalian. Sehingga Yahudi kan merasa dirinya apa? Keturunan nabi. Sehingga yang dikedepankan itu nabinya mereka, padahal mereka sendiri tidak mengikuti ajaran nabinya. Nah, sehingga hati-hati ya, jangan ikut-ikutan. Bilang saja mereka itu Yahudi. Ya, emang begitu liciknya Yahudi. Nah, sanata khamsi mi'atin wa ihda wa arba'ina lil hijratin nabawiyah. Tahun berapa ini? Khamsi mi'ah 500. Ihda wa arba'in 41. Jadi lahirnya itu tahun 541 Hijriah. Cukup lama masanya dari kita ya, sudah berapa ratus tahun lebih dulu dari kita. Nah, ini beliau wanusiba li Baitul Maqdis, dan beliau dinasabkan kepada Baitul Maqdis, yaitu Al-Maqdis ya. Kenapa dinasabkan kepada Baitul Maqdis? Wadhalika, dan yang demikian itu alasannya adalah liqurbi Jama'il minhu, karena kampungnya yaitu daerah Jama'il itu dekat dari Baitul Maqdis. Paham ya? Sehingga dinisbatkanlah dia Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis itu lebih terkenal di dunianya. Sehingga kalau pengen tahu Jama'il itu di daerah mana sih, sono dekat Baitul Maqdis. Paham ya? Itu wali anna nabilis tabi'uhu lahu, karena juga daerah nabilis itu mengikutinya ya, gabung dengan Baitul Maqdis. Wa urifa bis salihi nisbah li mahallati salihiyah, dikenal juga beliau dengan as-salihi, ini nisbat kepada tempat as-salihiyah allati urifat bi ahlihi wa usratihi, yang dikenal penduduknya dan yaitu keluarga yang ada di sana itu. Ya. Nah, bahwasanya beliau ini kerabatnya, family-familinya itu ada di daerah Salihiyah, sehingga dia dinisbatkan kepada apa? As-Salihi. As-Salihi. Itu. Sehingga kelahirannya adalah Jama'il, daerah Palestina. Nah, dekat dengan Baitul Maqdis. Baik, berikutnya lamahatun min nash'atihi wa talabihi lil ilmi. Lamahah itu jamak dari lamhah. Lamhah itu sekilasnya, cuplikan-cuplikan ya, sekilas dari pertumbuhan beliau dan perjalanan beliau menuntut ilmu, bagaimana beliau dulunya. Nah, katanya di sini intaqala rahimahullah. Beliau rahimahullah intaqal itu pindah. Ma'a usratihi, bersama keluarganya, li Dimashqa. Ya, yang ada di Damaskus itu. Ya, apa pindahnya ke Damaskus? Wattajaha li talabil ilmi, dan ittajaha bermaksud untuk menuntut ilmu. Mundu sigharihi, sejak kecilnya. Jadi dia tinggalkan kampungnya itu, Jamail. Pindah sak keluarga ke Damaskus. Karena memang ya ikhwan, zaman dulu, sejak zaman dulu itu daerah sana daerah konflik Palestina. Enggak banyak ulama-ulama yang besar itu asalnya dari sana. Kemudian mengungsi gitu ya. Istilahnya apa? Apa namanya masalahnya istilahnya? Karena daerah kampung yang enggak aman lagi dia mengungsi ke negeri saudara yang muslimin yang lain yang lebih aman. Nah, ini kena Damaskus. Sejak kecil pindah, sudah pindah. 6 dan sudah bermaksud menuntut ilmu. Watatalamadha, dan beliau menjadi murid ala amidi usratihi, pada amid, amid itu tiang penopang ya, bahasa kita itu tulang punggung ya. Usratihi, keluarganya. Siapa itu tulang punggung keluarganya? Yaitu al-allamati al-fadili al-shaykhi Muhammad ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi Abi Umar. Ini kenal dengan Ibn Qudamah ya, yang punya kitab Al-Mughni. Nah, itu masih kerabatnya. Nah, masih kerabatnya beliau ini. Belajar dari Ibnu Qudamah. Oh, Maqdisi. Di Baitul Maqdis di Damaskus. Wa Syaikhi Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. Dan juga Syekh Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. Ini juga ulama kenal. Tsumma tatalammadha ala syuyukhi Dimashq wa ulama'iha. Kemudian dia juga menjadi murid guru-guru atau para syekh yang ada di Damaskus itu. Dia datangi semua itu. Ulama-ulamanya di Damaskus itu. Belajar dari mereka semua. Masyaallah ya. Fa akhadha anhum al-fiqha wa ghairahu min al-ulum. Beliau mengambil dari mereka semua ilmu fikih dan yang lainnya dari ilmu. Sejak kecil itu sudah kelihatan bakat ulama, semangat kepada ilmu, belajar dari banyak guru. Nah, warohala li talabil ilmi ila adadi minal bilad. Dan beliau rohala, rohala itu melakukan perjalanan, rihlah untuk menuntut ilmu ila adad, ke sejumlah minal bilad, dari negeri, sejumlah negeri. Tak cuma ke satu tempat saja. Ulama dulu itu rihlahnya apa? Jauh. Negeri ini sudah habis ilmunya di lahap, pindah ke negeri yang lain. Yang di situ ada ulama yang patut dia diilmunya. Usai pindah lagi ke negeri yang lain. Farohala ila Baghdad. Beliau pernah rihlah ke Baghdad. Ini dulu Madinatul Ulama, kotanya ulama itu. Wali Iskandaria, juga ke Iskandaria. Wa Baitul Maqdis, Baitul Maqdis. Wa Misr, Misir. Wa Harran, ke Harran. Wa Al-Mausil, Al-Mausil. Wa Asbahan, Asbahan. Wa Hamadan, wa Ghariha. Ya, daerah-daerah sekitar apa? Syam itu. Sekitar itu dia datang tempat-tempat ulama yang ada. Wa kana la yudhayyi'u shay'an min waqtihi bila fa'idatin. Dan beliau itu dikenal orang yang tidak pernah menyia-nyiakan sedikit pun dari waktunya tanpa faedah. Tidak pernah menyia-nyiakan. melayaninya kan sedikit pun dari waktunya tanpa hak. Mental-mental ulama itu kayak gitu. Nah, gak buat dolanan terus, turut terus. Nah, apalagi guyonan terus, nongkrong terus. Nah, ini bukan mental-mental ulama ini. Mental-mental pengangguran ini. Nah, ulama itu mental yang kuat. Sedikit pun waktu enggak mau habis kalau enggak ada kain. Nah, bal yaqdhihi, akan tetapi beliau yaqdhihi menghabiskan waktunya itu bitalimi, dengan ta'lim, belajar, wa ta'allumi, ya kalau ta'lim itu mengajar ya, wa ta'allum belajar, wal qira'ah qira'ah baca, wa ta'lif ta'lif nulis, wa shalah salat, wal ibadah dan semua ibadah itu. Kalau enggak ngajar ya belajar, kalau enggak ngajar belajar ya membaca, kalau enggak baca ya nulis, kalau enggak itu ya salat, ibadah yang lain. Enggak ada istilah apa? Hah? Ya ini waktu yang dibuang begini saja. Nah, kecuali yang sifatnya apa? Darurat ya. Kayak ngantuk berat tidur ya, mesti tidur. Atau makan ya, mesti makan. Ya, atau buang hajat ya, mesti buang hajat. Atau apa lagi? Bekerja, cari nafkah ya, cari nafkah. Selain yang sifatnya kebutuhan darurat, itu dimanfaatkan untuk apa? Yang bernilai, yang ada faedahnya. Kalau enggak ngajar ya belajar, membaca, menulis, sholat, apa enggak ada banyak amalan itu ya. Makanya ini jadikan apa? Teladan bagi kita. Ada. Karena waktu itu sungguh nikmat yang banyak dilupakan orang, kata Nabi SAW. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang itu enggak bisa manfaatnya. Tertibu ya, padahal itu sebenarnya nikmat, yaitu as-sihhat wal faruq, sehat dan waktu luang. Biasanya baru rasa, baru tahu rasanya nikmatnya enak jadi orang sehat dan punya waktu ya, itu kalau udah datang lawannya ini. Udah sakit melihat teman-teman yang sehat, rajin menghafal, rajin membaca, menulis, ibadah rihlah kesana kemari, dakwah kesana kemari, baru pikirnya pengen kayaknya, kenapa juga enggak segera seperti itu. Nah, gitu biasa. Atau ketika waktunya sudah sempit, sudah banyak tanggungan ya, kayak antum ini masih bujang ya. Wah, sedikit tanggungannya ya, apalagi yang dibiayai orang tua. Luar biasa itu waktunya sudah. Tapi nanti kalau sudah mandiri, sudah rumah tangga, punya anak istri, harus kerja. Nah, itu belum punya rumah sendiri, mikirin kontrakan, bayar listrik, PDAM bayar. Nah, jualan enggak laku-laku. Wah. Kalau masih istri kok mah belajar di saat seperti itu. Luar biasa. Jarangnya. Biasanya apa? Sudah menghilang, nggak tahu kemana dia. Paham? Jadi mumpung masih muda, belum banyak tanggungan, waktu itu dimanfaatkan banyak. Hafalan yang benar, hafalannya tuh yang rapi, bukan disuruh cepet-cepet tergesa-gesa, bukan, tapi yang istiqomah, yang rapi gitu ya. Setiap hari itu ada yang dihafal, walaupun cuma satu ayat ada yang dihafal. Gak usah tergesa-gesa, dan jangan pula apa, lalai, nggak ada yang sama sekali yang dihafal. Sebisanya hafal ayat, hafal hadis, tahu ilmu ini, tahu ilmu itu. Setiap masalah kok dikumpulkan sehari saja, misalkan 1-2 masalah antum kumpulkan, antum hafal gitu ya, coba setahun sudah berapa masail yang antum sudah kuasain, entah fikih, entah itu nahu, sorok, apa saja. Coba begitu cara berpikirnya. Segera jangan abaikan kesempatan, kosakata ini semua ini faedah. Bisa lancar baca seperti ini, jangan dikira langsung ini. Dulu ya berat ini. Faedah yang sering ana ingatkan dulu. Ana dulu membaca satu baris ini, awal-awal baca kitab itu satu jam. Kalimat ini dipikir dulu, muazanya apa ini? Ya, buka lagi catatan nahwu shorofnya, pilih-pilih mana yang pas, sudah pilih lihat kamus artinya apa, sudah per kalimat tahu kali artinya, kedudukannya sejarah nahwu ini sebagai apa, ini sebagai apa, itu satu jam, satu baris ini. Tapi bisa senang gini, bisa melakukan sendiri. Besok coba lagi, dipercepat waktunya, lama-lama kurang, semakin cepat lama-lama lancar. Usaha, enggak kemudian langsung jadi. Begitu pula ilmu yang lain, dan pelan-pelan dulu. Maka anak ingin antum juga seperti itu. Ya, manfaatkan waktu yang ada, berlatih yang bagus setiap ilmu tadi sampai mahir. Nah, lanjut. Undur fi dhalik siyara a'la min nubala. Lihatlah fi dhalik, di dalam berita itu semua ini, tentang penulis ini, kitab siyar a'la min nubala. Karyanya siapa itu? Karya Imam Az-Zahabi. Lihat di sini, juznya 21, halaman 452, 453. Di situ disebutkan oleh Imam Az-Zahabi biografinya Imam atau Imam Syekh Abdul Ghani ini. Ada di Syiar A'la min Nubala. Ya. Kalau pengen lebih luas, lihat di sana. Nah, itu dulu ya. Soal yang lainnya kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kosa katanya jangan lupa ya, dicatat. Sana bawah ya.